Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca dari kitab ini مختصر Minhajul Qasidin, penjelasan anna al-qalba bi asli fitratihi qabilun lil huda, bahwa sesungguhnya kalbu hati dengan asal fitrah yang ada padanya, difitrahkan pada asalnya untuk menerima petunjuk. Hati, kalbu, pada dasarnya, pada asalnya difitrahkan untuk menerima udah petunjuk. Ya. Wa bima wudi'a fihi minas syahwati wal hawa ma'ilun an dalik. Sebaliknya, dengan apa yang diletakkan di dalamnya berupa syahwat dan hawa nafsu, hati, kalbu berpaling dari petunjuk. Jadi syahwat dan hawa nafsu itu memalingkan kalbu dari petunjuk. Kemudian telah dijelaskan pula setelah itu bahwa terjadi selalu ya, persaingan yang ketat antara pasukan malaikat dan pasukan setan dalam menguasai kalbu. Malaikat berupaya menasihati, mengarahkan kepada petunjuk, sedangkan setan berjuang untuk memalingkannya dari petunjuk dan mengarahkan ya untuk mengikuti syahwat dan hawa nafsu. Ya. Dan telah kita pelajari bahwa zikir ya, zikrullah, zikir akan mengusir pengaruh ya, was-was dari syaitan. Jadi kalbu itu, hati itu permisalannya seperti benteng, sedangkan setan itu adalah adu musuh yang berusaha untuk menyerang dan membobor benteng pertahanan itu, yang berusaha untuk menguasainya. Nah, sebuah benteng itu tentunya butuh penjagaan. Nah, yang namanya benteng pertahanan ada pintu-pintunya, pintu-pintu untuk keluar masuk, dan ada pintu gerbang yang lebih besar daripada pintu-pintu biasa. Yang namanya pintu gerbang tentunya jumlah yang bisa masuk sekaligus banyak, karena luas, namanya pintu biasa lebih sempit. Nah, jadi pintu-pintu itu harus dijaga dengan baik. Nah, apa pintu-pintu itu? Nah, itulah yang menjadi madakhil syaitan. Pintu-pintu itulah yang menjadi celah-celah masuknya syaitan. Nah, apa saja itu? yaitu sifat-sifat hamba, sifat-sifat seseorang, sifat-sifat yang tidak baik, yang jelek, itu dijadikan madakhil, dijadikan sebagai pintu-pintu masuk oleh setan untuk masuk ke dalam hati. Nah, di sini ya, pada kitab ini penulis mengisyaratkan kepada pintu-pintu yang besar ya, yang ibaratnya itu adalah duru ya, yaitu gerbang-gerbangnya yang bisa dimasuki banyak ya, dari bala tentara syaitan. Nah, ini yang paling penting ya, sebutkan sekian sifat-sifat yang merupakan pintu-pintu gerbang itu. Nah, hal famin abwabihil azimah, di antara pintu-pintunya yang besar, gerbang-gerbangnya, al-hasad wal-hirs, sifat iri, sifat iri dan hirs, semangat untuk meraih ya, hal yang dihasrati. Nah, punya semangat besar untuk meraih apa yang dihasrati. Iri artinya membenci apa yang ada pada orang lain. Nah, yaitu nikmat yang ada pada orang lain. Jadi sebatas seseorang tidak suka, nah, sebatas seseorang tidak suka nikmat itu ada pada saudaranya, itu sudah iri namanya. Meskipun dia tidak sampai berangan-angan nikmat itu hilang dari saudaranya, sebatas dia tidak suka, dia benci kenapa nikmat itu didapatkan oleh dia, itu sudah iri. Dan lebih parah lagi jika meningkat dia berangan-angan agar nikmat yang dapatkan saudaranya hilang. Nah, baik. Nah, kemudian dikatakan di sini, famadzakana al-'abdu harisan 'ala syai'. Kapan saja seorang hamba bersemangat ya, atas sesuatu untuk meraihnya, a'mahu hirsuhu wa asammahu, maka semangatnya untuk meraih perkara itu ya, membutakan hatinya ya, dan membuatnya tuli. Ya, membutakan hatinya sehingga tidak bisa melihat yang benar, menulikan ya dirinya sehingga tidak bisa mendengar nasihat. Wa ghatta nur basiratihi, dan meliputi ya, menutupi cahaya penglihatannya. Cahaya penglihatan kalbunya, yaitu yang dimaksud di sini adalah ya, ilmu, cahaya ilmu yang dimiliki oleh kalbunya tertutup. Ya, cahaya ilmu allazi ya'rifu biha madakhil asyaitan, yang dengan cahaya ilmu itu sebenarnya dia bisa mengetahui, dia bisa mengetahui dan mewaspadai pintu-pintu masuknya syaitan. Akan tetapi itu tertutup, cahaya ilmu itu tertutup oleh hirsnya, oleh semangat yang besar tadi untuk meraih apa yang dihasrati oleh jiwanya. Nah, ini bahaya ya, hirs seseorang terhadap harta benda dan hirs seseorang terhadap jabatan itu bahaya. Nah, semangat dan perhatian seseorang yang besar untuk bisa mendapatkan harta sebanyak-banyak dan jabatan ya setinggi-tingginya ini sangat berbahaya dalam merusak hati, merusak agama. Sampai-sampai digambarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam pada sebuah hadis yang sahih, madibani jai'an ursila fi ghanamin, tidaklah dua ekor serigala yang kelaparan yang dilepas di tengah-tengah kawanan kambing, biafsadalaha, lebih merusak dan menghancurkan kambing-kambing itu, min hirsil mar'i, daripada ya kehancuran yang dibuat oleh hirs, semangat dan perhatian seseorang lil mali wasyarafi, untuk meraih harta dan jabatan. Min hirsil mar'i alal mali wasyarafi lidini, daripada semangat seseorang atas harta dan jabatan dalam merusak agamanya. Jadi dibandingkan makna hadis, Nabi SAW memberikan permisalan. Ibaratnya di sini ada, kita membandingkan yang mana yang lebih berbahaya dan lebih merusak. Dua ekor serigala kelaparan dilepas di tengah-tengah kawanan kambing. Ya, tentunya dua ekor serigala ini akan membabi buta terhadap kambing-kambing itu untuk melampiaskan kelaparannya, akan dimakan, disantapkan begitu. Nah, dan tidak ada yang menahannya. Jadi bisa dibayangkan kehancuran kawanan kambing itu akibat dua serigala tersebut. Ibarat yang lainnya, seseorang punya sifat hirs, semangat dan perhatian untuk mengejar harta sebanyak-banyaknya, jabatan sebanyak-banyak, setinggi-tingginya, ini akan merusak agama seseorang, akan merusak hatinya. Nah, sekarang mana yang lebih parah? Kerusakan yang ditimbulkan oleh dua ekor serigala terhadap kawanan kambing itu, atau kerusakan yang diakibatkan oleh ya sifat hirs, semangat untuk mengejar harta dan jabatan ini tadi, terhadap agama seseorang? Kata Nabi, yang ini lebih parah. Kerusakan yang ditimbulkan oleh sifat hirs, semangat terhadap harta dan jabatan dalam merusak agama seseorang, ini lebih parah kerusakannya dibandingkan kerusakan pada kambing. Itu makna hadis. Jadi sifat itu bahaya, ya. Itu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh syaitan untuk merusak hati dan agama seseorang. Nah, begitu pula terkait dengan hasad, sifat iri. Wa kadzalika idza kana hasudan, demikian pula apabila orang itu suka iri kepada orang lain, saudaranya dapat nikmat tidak suka, ya, benci. Nah, ikatan yang lebih parah tadi yaitu jika sampai mengangan-angankan ada hilang nikmat itu dari saudara. Fayajidu syaitanu hina idzin al-fursata, maka setan ketika itu menemukan fursah, kesempatan. Nah, kesempatan ketika muncul ya hasad itu, dimanfaatkan kesempatan itu oleh syaitan untuk masuk ke dalam kalbunya, hatinya. Fa yuhassinu 'inda al-harisi kullama yusiluhu ila shahwatihi, maka syaitan, ya, setan akan memperindah, memperbagus, ya, tampilan apa saja yang akan mengantarkan orang tersebut yang sangat haris tadi, yang sangat semangat, ya, untuk mendapatkan apa yang diinginkan itu, agar bisa sampai kepada syahwat yang dikejarnya. Nah, syahwat yang dikejarnya. Jadi yang dimaksud tadi di sini sifat hirs yang berbahaya ini adalah hirs, semangat untuk ya memuaskan syahwat dan hawa nafsu. Nah, dan berpadu dengan sifat iri yang ada, sehingga syaitan memperindah, menghiasi tampilan segala sesuatu yang akan mengantar dia untuk mencapai syahwat yang dikejarnya itu. Wa in kana munkaran aw fahishan. Wa in kana munkaran aw fahishan. Meskipun hal itu adalah perkara mungkar, meskipun perkara itu adalah perkara fahish, perkara keji, tidak peduli sudah. Jika seseorang sudah ya haris. Nah, adapun apabila hirs itu, semangat itu kepada sesuatu yang baik, ya, maka itu justru mendukung kepada kebaikan. Nah, karena Nabi SAW memang mengatakan ihris ala ma yanfa'uk. Nah, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah kamu terhadap sesuatu yang bermanfaat bagimu. Nah, adapun semangat kepada sesuatu yang tidak bermanfaat, ya, semangat yang membabi buta, ya, tidak peduli, ingin memuaskan syahwat, hawa nafsu, semangat untuk mengejar harta sebanyak-banyaknya tanpa peduli bagaimana cara mendapatkannya, semangat membabi buta untuk meraih jabatan, tidak peduli bagaimana pun caranya harus dapat. Nah, ini ya. Jadi ya, pintu celah bagi syaitan untuk merusak. Nah, ini yang pertama tadi, sifat iri dan semangat untuk meraih syahwat secara membabi buta meskipun itu mungkar atau keji. Baik, jadi waspadai. Ya. Nah, kita harus berjuang. Ya, teliti diri kita masing-masing, teliti amati diri kita masing-masing. Ya, jika muncul ya hasad, maka perang jangan dibiarkan. Nah, jika terasa ada kebencian pada hati kita melihat nikmat yang dapatkan saudara kita, berarti kita sudah terkena penyakit iri. Nah, harus diperangi, dihilangkan. Ya. Kemudian semangat kita yang besar arahkan kepada apa yang dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ihris ala ma yanfa'u. Bersemangatlah kamu mengejar apa yang bermanfaat. Dunia akhirat. Nah, di hati ya semangat yang besar untuk memuaskan syahwat hawa nafsu ya. Nah, di hati. Ditunggangi oleh syaitan. Naam. Kesempatan bagi dia untuk merusak. Masuk ke dalam hati kita untuk na'am merusak. Baik, wa min abwabihil 'azimah, dan di antara pintu-pintunya yang besar ya, yaitu al-ghadab wasyahwatu wal hiddah. Sifat kemarahan, emosi ya, emosi, syahwat ya, dan kemarahan. Nah, ini emosi, kemarahan, semakna dan syahwat. Fa innal ghadaba ghawala al-aql. Ya, karena emosi, emosi itu akan mengunci akal. Nah, berarti kan emosi ya, itu akan mengunci akal. Bisa dibayangkan seseorang pada kondisi dia marah, kemudian sudah terkunci akalnya, hilang akal sehatnya gara-gara marahnya, emosinya yang meluap, itu bahaya sekali. Akan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh syaitan untuk masuk dalam kalbunya, hatinya. Wa idza dhafa jundul akli, apabila lemah tentara akal, hajama hina idin asyaitan, di saat itulah setan akan menyerang. Ketika bala tentara akal sudah melemah, kenapa melemah? Karena sudah ya terkunci oleh apa tadi? Emosi. Berarti kan pertahanannya sudah hilang karena sudah melemah ya tentaranya. Nah, setan menyerang masuk dalam hati saat itu. Fala'iba bil insan. Maka setan itu pun mempermainkan ya orang tersebut. Sebenarnya telah kita pelajari, saya sampaikan bahwa akal itu terletak di kalbu, di hati. Nah. Jadi setan menyerang masuk ke dalam hatinya karena tentara yang akal itu sudah melemah, sudah tertutup, terkunci oleh emosinya, maka dia pun dipermainkan oleh setan. Nah, hatinya dikuasai dan dia dipermainkan. Wa qad ruwiya, sungguh telah diriwayatkan anna iblis, bahwasanya iblis yaqul, mengatakan idza kana al-'abdu hadidan, apabila hamba itu ibaratnya adalah besi yang keras, qalabnahu kama yaqlibu sibyan al-kurata, qalabnahu kama yaqlibu sibyan al-kurata, kami akan ya putar balik dia sebagaimana anak-anak kecil memutar balik bola, ditendang sana kemari, ya. Begitu pula hamba itu, ibaratnya dia adalah besi yang keras, maka kami akan bolak-balik seperti anak kecil membolak-balik, ya, bola sana kemari, dipermainkan semaunya. Jadi ketika tadi seseorang sudah emosi, marah, ya, sudah meluap, nah, maka melemah, tentara akalnya malah terkunci, tertutup, setan masuk dalam kalbunya, kemudian dikuasai dan dipermainkan, dipolak balik, digiring ke sana kemari, bagaikan anak kecil menggiring bola, dipermainkan, ditendang sana kemari. Masyaallah, sallallahu alaihi wasallam. Pintu berikutnya min Abu Abi, di antara pintu-pintunya, hubbut tazyin fil manzili wa thiyabi wal athar, kesukaan seseorang untuk memperindah, menghias pada rumahnya, pada pakaiannya dan perabotnya, tidak ada habisnya, terus ya. Terus pikirannya bagaimana memperbagus, memperhias rumahnya, pakaiannya, perabotnya. Nah, gimana? Ya, menghiasi rumah, pakaian dan perabot. Nah, fala yazalu yad'u ila imaratid dar. Maka kegemarannya tadi, kesukaannya tadi senantiasa mengajak dia untuk ya, untuk terus membangun rumahnya, tidak ada habisnya. Wa tazyini suqufiha wa hitaniha, dan untuk memperindah, memperbagus atapnya, dindingnya, ya, dihiasi dengan ini, diwarna dengan ini, dihiasi dengan ini. Nah, Tidak ada, tidak ada habisnya. Wattazayyun bithiyab, dan berindah-indah dengan pakaian. Wal athar, berindah-indah dengan perabot. Ya, perabot ini dan perabot itu. Untuk memperindah dan memperbagus, menghiasi rumah sehingga tampil lebih menarik. Tidak ada, tidak ada habisnya. Terus pikiran ini. Fa yakhsarul insan tula umri fi dhalik. Maka akibatnya apa? Akibatnya seseorang akan merugi sepanjang umurnya dalam hal itu. Terus hartanya dikeluarkan untuk ya mengikuti ya keinginannya tadi. Nah, setan masuk ke dalam hatinya dan memanfaatkan sifat itu. Setan terus bisiki, nah ini ya diperluas lagi ini, tambah lagi ini. Nah, ini di ya ini sudah kurang bagus, ini sudah ketinggalan zaman, ini diganti, ini ditambah lagi di sini. Warnanya ini, hiasannya ini, perabotnya ini sudah ketinggalan, sudah kuno, sudah ini, ganti lagi yang lain. Ini begitu terus, tidak ada habis. Habis uang, habis harta. Dan tidak akan ada habisnya. Nah, tidak akan ada habisnya. Baik. Wa min abwabihi, dan di antara pintu-pintunya as-sab'ah, yaitu ya kekenyangan. Nah, kenyang ya. Fa innahu yuqawwi asy-syahwata wa yushghilu at-tha'ah. Nah, yushghilu at-tha'ah. As-sab'ah banyak kenyang ya, sering kenyang. Nah, itu memperkuat syahwat. Memperkuat syahwat. Nah, dan menyibukkan seseorang, menyibukkan seseorang untuk terus memperhatikan perutnya, ya, sehingga ya dia tersibukkan dari ketaatan, dari ibadah. Dan seseorang ketika dia banyak kenyang, sering kenyang, ya, syahwatnya menguat. Nah, jika syahwat sudah menguat, maka dia akan tersibukkan untuk melampiaskan syahwatnya, sehingga akan mengurangi aktivitas ketaatannya, sibuk untuk mengurusi syahwat, ya. Itulah sebabnya kita tahu ya, apabila pemuda jika saatnya menikah karena syahwatnya sudah ya menyala dan mengajak dia untuk menikah, untuk menyalurkan syahwat tersebut, karena jalurnya adalah pernikahan, syahwat itu disalurkan kepada yang halal, yaitu pernikahan. Nah, tetapi apabila kondisi belum mendukung dia menikah, faktor-faktornya belum mendukung dia, belum mampu, apa solusinya? Nah, solusinya masuk ke masalah ini, yaitu ya melemahkan syahwat. Nah, jadi berarti caranya apa? Membuat diri lapar. Dengan cara apa? Dengan cara puasa. Nah, Nabi alaihi wasallam mengatakan apa? Nabi alaihi wasallam membidik, ya ma'asyar as-syabab, ai kaum pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian sudah mampu menikah, maka menikahlah. Wa man lam yastati' fa'alaihi bis-siyam bis-shaum. Barang siapa belum mampu menikah, maka hendaknya dia mengatasi syahwatnya dengan berpuasa. Fa inna lahu fihi wija, karena sesungguhnya pada puasa itu ada wija, ada syifa, ada pengobatan terhadap syahwat. Nah, yakni banyak-banyak berpuasa. Puasa Senin Kamis, puasa 3 hari setiap bulan, afdolnya ayyamul bidh. Ya, hari-hari bulan purnama yang terang benderang itu berapa? 13, 14, 15. Santun. 13, 14, 15. Ya. Yani hijriah ya, ini bulan. Jika tidak sempat di pertengahan itu, terserah di awal bulan, di akhir bulan. Ya. Baik. Nah, jika itu misalkan rutin, masih terasa syahwatnya kok masih ya? Nah, si mengajak belum reda. Sementara kemampuan menikah belum mendukung. Ya. Tambah lagi puasanya. Hari Selasa juga puasa. Nah, puasa hari Senin masih terasa, puasa lagi Selasanya. Masih terasa, puasa lagi Rabunya. Nah, sambung Kamisnya. Nah, sudah mulai reda ya, sudah cuma istirahat. Nah, dan seterusnya begitu. Ya. Atau kalau perlu, ya sebagian pemuda untuk mengatasi itu sampai puasa Daud. Nah, puasa Daud itu dalam setahun ya, selang-seling. Hari ini puasa, besok tidak. Terus puasa lagi dan tidak. Terus begitu sepanjang satu tahun. Nah, kira-kira masih tersisa syahwat atau tidak? Nah. Baik, al-muhim berikhtiar berpuasa untuk ya melemahkan syahwat yang mengganggunya sementara dia belum mampu untuk menikah. Nah, adapun sering kenyang, banyak kenyang, ya, maka ini akan memperkuat syahwat. Jadi jika kemudian berlebihan, ya, berlebihan dalam menuruti syahwat perut, ya, maka itu akan syahwatnya akan menyibukkan dia, sehingga nanti akan teralihkan, tersibukkan dari aktivitas-aktivitas ibadah. Begitu. Nah, dari sisi lain, ya, kenyang, apalagi terlalu kenyang, ya, itu membuat tubuh, ya, terasa malas. Nah, terasa malas untuk banyak beribadah. Beda dalam kondisi tubuh, ya, dalam kondisi tubuh tidak kekenyangan. Nah, tidak kenyang. Ya, meskipun seseorang jika sampai kelaparan lemas kan, tapi bukan itu yang dimaksud. Nah, ya, jadi artinya biasakan jangan sedikit-sedikit lihat makanan, santap lagi. Nah, ya, jajan ini, jajan itu, ya, cukupkan dengan jadwal-jadwal makan yang ada, misalkan makan pagi, makan siang, makan malam. Nah, adapun di antara makan pagi, makan siang, makan malam ini, misalkan jajan ini, jajan itu, ngemil ini, ngemil itu, wah ini dia. Nah, dan itu dari segi kesehatan yang tidak bagus. Nah, ya, dalam pelajaran adab makan itu ada namanya, di antara yang tidak baik untuk kesehatan disebutkan oleh ulama, idkhalu ta'am ala ta'am, memasukkan makanan atas makanan. Ya, dia barusan makan, makanan ini kan ketika masuk itu kan dicerna kan mesin, ya, dalam hal ini organ-organ pencernaan bekerja. Nah, bekerja, jika sedang bekerja mengolah yang masuk kemudian masukkan lagi yang lain, kan terganggu mesin di dalam, organ di dalam terganggu. Nah, begitu gambarannya, ya, proses dalam tubuh. Nah, sehingga itu dari sisi lain tidak baik untuk kesehatan. Nah, pada kondisi seseorang tidak kenyang, ya, memang terasa lebih giat untuk beribadah, melakukan ketaatan-ketaatan. Nah, tidak pada kondisi saat kenyang. Nah, jadi ini salah satu pintu yang dimanfaatkan oleh syaitan. Wa minna, ada di antaranya lagi at-tama'u finnas. Ya, at-tama'u finnas yaitu kerakusan seseorang, ya, ketamakan seseorang pada manusia. Fa inna man tama'a fi syakhs, karena sesungguhnya barang siapa tamak, ya, terhadap seseorang, balagha bis-sana'i 'alayhi, dia akan berlebihan, ekstrim di dalam memujinya. Ini hati-hati, ya, dan banyak orang yang seperti itu. Nah, dia sangat tamak, ya, terhadap orang-orang tertentu yang dia sanjung, yang dia puja. Nah, yang dijadikan figur, ya gitu, jadikan figurnya. Nah, dia akan berlebihan ekstrim dalam memujinya, bima laisa fi, dengan sesuatu yang tidak ada padanya. Wadahanahu, dan dia akan melakukan mudahana, dia akan berbasa-basi kepadanya, mendiamkan, ya, kemungkaran yang ada padanya, tidak memberi nasihat. Walam ya'murhu bil ma'ruf, tidak akan memerintahkan kepada dia, mengajaknya kepada yang ma'ruf. Walam yanhahu 'anil munkar, dan dia tidak akan melarangnya dari kemungkaran. Nah, ini bahaya. Apa yang menimpa golongan Haddadiyah yang ada di masa kita? Nah, yang salah satu cirinya itu, para pengikutnya, mereka begitu tamak, rakus terhadap pemimpinnya. Ambil contoh, ya, Yahya Al-Hajuri. Nah, bahkan Yahya Al-Hajuri ini melampaui, ya, melampaui Haddadiyah awal yang kepadanya dinisbatkan penamaan golongan Haddadiyah, Haddad. Artinya, ya, Hajuri dan pengikutnya itu lebih parah daripada pendahulunya. Nah, namun golongan itu sudah dikenal dengan, diistilahkan dengan Haddadiyah oleh Syekh Rabi'. Nah, dan yang memiliki ciri-ciri dakwah seperti itu, ya, metode dakwah seperti Haddadiyah, maka disebutkanlah bahwa mereka Haddadiyah. Coba bayangkan. Nah, di antara ketamakan dan kerakusan pengikutnya dalam menyanjung dan memuji Yahya Al-Hajuri, penyairnya sampai mengatakan kepada Yahya Al-Hajuri, memuji pada bait-bait syair, mengatakan Imam Al-Thaqalain, kamu adalah imamnya bangsa jin dan manusia. Coba bayangkan. Hah? Padahal dalam akidah, ya, para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad alaihissalam saja itu diutus hanya kepada kaumnya masing-masing, kan? Jadi kalangan manusia, jin tidak. Nabi-nabi dan rasul-rasul Bani Israel hanya kalangan Bani Israel. Nah, satu-satunya nabi dan rasul yang diutus kepada seluruh umat manusia, Arab dan non-Arab, ahli kitab dan selainnya, dan bahkan kepada jin seluruhnya tanpa kecuali, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu? Kita, ini akidah kita. Nah, mereka juga mempelajari itu sebenarnya, tapi itulah, akalnya sudah tertutup oleh emosi dalam membela syekhnya dan ketamakan, kerakusan, ya, terhadap, ya, figurnya. Nah, disanjung sedemikian rupa sampai kalimat yang sangat bertentangan dengan akidah yang sebetulnya mereka tahu, masa. Nah, ada manusia setelah Nabi Muhammad SAW dikatakan sebagai imam as-saqalain masjid dan manusia, kan fatal sekali. Dan subhanallah, syekhnya juga senang-senang saja, tidak ditegur di situ di majelis. Nah, itu ciri haddadiyah adalah ekstrim, ya, berlebihan di dalam memuji pemimpin mereka, diangkat derajatnya lebih daripada yang sesungguhnya. Sebaliknya terhadap lawan-lawannya yang berseberangan, berlebihan dalam menyikat, ya, dalam menghantam, dalam mencela. Nah, yang merupakan orang-orang yang berseberangan dengan mereka. Nah, itu yang dilakukan oleh Khidir dan pengikutnya. Nah, setelah itu muncul lagi haddadiyah berikutnya, yaitu yaitu Muhammad bin Hadi dan para pengikutnya. Nah, Muhammad bin Hadi dan para pengikutnya. Nah, di negeri ini ya, pemujanya adalah Ustaz Askari. Nah, ya, Ustaz Askari. Kemudian pengikutnya di sini tidak jauh dari kita, di sana tempatnya, ya, di Riyadhus Salihin. Nah, ini Muhammad bin Hadi, ya, sampai dipuji, disanjung dengan berlebihan oleh para pengikutnya. Bayangkan coba, bayangkan dia melanggar syariat, melanggar Al-Quran, ya, di masjid dia menuduh seorang salafi yang baik, yang telah menjadi salafi, punya masa lalu. Nah, ya, rata-rata kita kan punya masa lalu. Nah, kan begitu. Sama, saudara kita itu punya masa lalu. Tapi tidak sampai dia pernah melakukan zina, tidak ada itu. Nah, kemudian Muhammad bin Hadi ini mengatakan bahwa dia ahir. Subhanallah, ahir itu artinya apa? Pezina. Jadi dia telah menuduh orang itu berzina di masjid. Nah, dia berbicaranya di mana? Di Arab Saudi, di sana yang tegakkan syariat Islam. Nah, kalau di negeri kita yang seperti itu berlalu begitu saja. Tapi di sana, nah, keberatan orang yang dituduh, melapor ke pengadilan, akhirnya kan disidang, akhirnya turun vonis, karena dia tidak bisa mendapatkan saksi, harus datang 4 saksi yang melihat, ya, batang celak itu masuk ke botol, harus melihat. Nah, makanya di masa Nabi sendiri ditegakkan hukum rajam, tidak ada pezina yang dihukum rajam di masa Nabi berdasarkan saksi melihat batang celak masuk ke botol celak. Nah, itu sulit sekali. Terus 4 laki-laki yang terpercaya harus melihat langsung seperti itu. Ya. Kan sulit sekali itu. Nah, harus melihat ini nih. Nih. Apa ini pipet ini masuk di sini di botol celak. Nah, makanya ada kan di sana itu pengakuan, memang mengaku, mereka datang mengaku bersinggung dan jelas. Akhirnya kan diponis, ya kan? Bersama dengan itu apa kata pengikutnya? Ya, dia dikenai hukum cambuk, dia adalah seperti Imam Ahmad. Dicambuk di masa Khalifah Ma'mun. Coba. Kif. Imam Ahmad dicambuk. Artinya di masa fitnah Khalifah Ma'mun, tapi sebenarnya fitnahnya berada di Khalifah Ma'mun, tapi yang menjatuhkan cambuk itu adalah penggantinya, saudaranya. Nah, Tayyib, yaitu Al-Mu'tasim. Nah, Imam Ahmad memperjuangkan, mempertahankan akidah bahwa Al-Quran itu sifat Allah, kalamullah, bukan makhluk ciptaan seperti makhluk-makhluk yang lain. Adapun ini, dia dihukum cambuk karena menuduh orang berzina, dia melanggar Al-Quran, ya, surat An-Nur, bersama dengan itu dibela seperti tadi, coba. Nah, itu ekstrim seperti itu. Nah, di waktu yang sama mereka menyikapi orang-orang yang berseberangan. Muhammad bin Hadi misalkan, sebagian masyayikh di mereka ditahdir, dikatakan dia keluar dari salafiyah, bukan lagi salafi, ya, dia menyimpang ini. Ya, padahal tidak ada dalil. Diminta dalilnya Syekh Arabi ada Syu'bah dan datangkan dalil. Nah, itu ciri-ciri haddadiyah. Ahlus sunnah wal jamaah salafiyun metodenya adalah jika ada orang salah dinasihati, diluruskan, jika rujuk selesai. Ya, kemudian ahlus sunnah wal jamaah menempatkan orang pada derajatnya. Tidak boleh memuji berlebihan, tidak boleh ekstrim. Nah, sesuai porsinya. Nah, ini bahaya, ya. Jadi kita masuk pembahasan ini. Nah, terkait dengan salah satu pintu setan ini dan banyak sekali yang bergelimpangan di sini. Termasuk kita ambil contoh tadi golongan haddadiyah. Karena tamaknya, rakusnya terhadap figurnya ini tadi, pemimpinnya. Nah, hanya mudahan berbahasa basi kepada pemimpinnya. Nah, bukan berusaha menasihati ya pemimpinnya ya kepada yang baik, yang ma'ruf dan melahnya kemukaan, tetapi justru di semakin dijerumuskan dan semakin dihancurkan. Nah, karena dipuji, diangkat lebih daripada yang sesungguhnya. Nah, kemungkaran ya dibiarkan. Nah, jadi kita harus hati-hati. Ya. Kita harus hati-hati. Barakallahu fikum. Nah. Cukup ini ya, masuk waktu. Ya. Saya cukupkan. Subhanallah, bihamdika, syukurlah, ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.